Dan kau mundur. Pertama kita syukur adalah Santalah, karena Allah Santalah telah hantar atau mendatangkan kita dalam satu majlis yang sangat mulia di sisi Allah Santalah, majlis makfirah, yaitu majlis pengampunan. Sesiapa sih duduk dalam majlis ini, Allah Santalah telah ampunkan dosa dia. Dan bukan dosa dia juga, dosa kedua ibu bapa dia. Dan biasanya selalu, beberapa bulan yang lalu, kan bila sebelum tiba yang bulan Ramadan, orang-orang Islam sibuk untuk buat kenduri untuk supaya Allah SWT berikan jalan pengampunan pada keluarga-keluarga mereka yang telah meninggalkan mereka. Bersusah payah sesi keluarga, beri tenaga, keluarkan uang sedikit, masak dan sebagainya, dan jemput orang-orang datang di bumi masjid dan sebagainya, untuk buat kenduri semata-mata dengan maksud supaya apa, Allah SWT beri pengampunan kepada keluarga mereka yang telah meninggal, dan Allah SWT kejaran. Tetapi di sana ulama itu tidak ada janji Allah SWT. Tetapi dalam majlis ini ada janji Allah SWT. Dan di antara janji Allah SWT orang duduk dalam majlis ini, Allah SWT beri maghfirah, pengampunan. Dan Allah SWT ampunkan dosa dia, Allah ampunkan dosa ibu bapa dia. Tanpa kita susah payah untuk mengeluarkan wang yang banyak untuk beli ayam, daging, sayur, beras dan sebagainya. Dan kita perah tenaga kita untuk masak dan sebagainya. Tetapi dengan sedikit kita buat pengorbanan, maka janji Allah SWT. Jadi beruntunglah orang-orang tua-tua yang punya anak yang duduk dalam majlis ini. Karena Allah SWT janji untuk pengampunan kepada mereka. Jadi alhamdulillah sebenarnya majlis hari ini kita buat bukanlah satu majlis yang ataupun bayan yang hebat-hebat. Tetapi mungkin kali ini kita akan timbulkan kerisauan fikir. Dan fikir ni risau ni akan timbul atas satu-satu perkara. Sekiranya benda-benda itu ataupun perkara-perkara itu yang kita anggap sangat penting dalam kehidupan kita. Sekiranya benda-benda perkara itu kita anggap sangat penting dalam kehidupan kita, sangat penting untuk keluarga kita, kan, maka apabila perkara-perkara itu, benda-benda itu sedikit berkurangan ataupun merosot, maka kita mulai timbul risau. Mulai timbul risau, kan, keluarga, isteri, suami, keluarga semua timbul risau. Contohnya misalnya macam satu perniagaan, dan kita memiliki satu perniagaan, kan, satu ladang kaya, di mana disitulah pintu rezeki kita untuk keluarga kita. Tiba-tiba ladang kita itu ataupun peniaga kedai kita itu telah merusut penjualan dia, kan, ataupun ladang kita itu telah ditimpa musibah banjir ke kemarau ke tumbuhan dan jadi. Maka seharusnya setiap keluarga dalam hati dia ada risau, ada sedih dan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Kan, sebelum misalnya kalau ladang itu ditimpa pada musim kemarau, maka mungkin semua keluarga fikir macam mana untuk mendapatkan air, usaha untuk selamatkan tanaman-tanaman itu. Sisi keluarga akan berfikir, karena kalau sekiranya itulah ladang, itulah dari sumber yang Allah telah beri rezeki mereka melalui ladang itu. Inilah tabiat manusia. Apa yang mereka anggap penting pada diri mereka, pada keluarga dulu, mereka beri manfaat pada keluarga mereka, benda-benda itu, perniagaan atau ladang, maka sekiranya ladang itu ataupun kedai itu ada merosot, ada sedikit masalah, maka timbullah risau. Dan sekelipisi keluarga berusaha untuk menyelamatkan dia. Jadi bapa-bapa yang mulia, kan, apa lagi lebih penting dalam kehidupan kita di dunia ini? Yaitu yang lebih penting dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sebagai seorang Islam, seorang yang beriman pada Allah SWT, yang sangat penting dalam kehidupan kita ialah agama Allah SWT. Karena agama adalah penyelamat manusia ini di dunia dan di akhirat. Agamalah yang akan membawa kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Pada diri kita, keluarga kita, zuriat kita, turunan kita akan datang. Siapa saja bawa agama yang sempurna dalam penghidupan mereka, maka dia Allah SWT akan gembirakan dia. Di dunia, selepas di alam kubur, mahsyar, sirat, seterusnya Allah gembirakan mereka selama-lamanya di surga Allah SWT. Jadi sekiranya orang berfikir, ini manusia yang agama ini penting. Macam mana sahabat-sahabat dan jemaah-jemaah, sahabi-sahabi. Iaitu lelaki dan wanita di zaman Rasulullah SAW. Agama ini adalah mereka anggap satu keperluan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Agama ini, agama Islam mengatasi segala-galanya. Kan? Sebab itu mereka sanggup korbankan nyawa mereka. Sanggup jandakan isteri mereka, anak, yatimkan anak mereka. Sanggup mereka berlapar. Api berapa-berapa bulan tidak berasap dapur mereka. Atas masuk agama. Karena mereka cinta agama. Kan mereka yakin dengan agama ini Allah beri mereka kebahagiaan dunia dan akhirat. Kan. Jadi sahabat jemaah-jemaah, sahabat wanita-wanita dan laki-laki di zaman sahabat, apabila agama saya berkurang mereka sedih. Seperti orang Abu Bakar radhiyallahu kan, dia selalu berkata pada sahabat-sahabat, macam mana Abu Bakar boleh hidup? Tak mungkin. Tak mungkin Abu di zaman Abu Bakar ni masih hidup agama akan berkurangan. Ini tak mungkin. Inilah orang-orang yang cinta pada agama. Berkali-kali dia beritahu, tak mungkin agama akan berkurang semasa Abu Bakar masih hidup. Sekiranya di zaman Rasulullah SAW, orang mengeluarkan zakat unta dengan tali dia. Tetapi di zaman aku, sekiranya orang mengeluarkan unta tanpa tali, aku akan perang dengan mereka. Kenapa? Mereka tidak sanggup melihat agama berkurang Allah sedikit pun dalam kehidupan mereka. Kerana mereka tahu nilai agama ini. Mereka yakin tentang nilai agama, kebaikan agama ini, kemuliaan agama, ketinggian agama yang membawa kemuliaan, kebahagiaan kepada manusia dunia dan akhirat. Ini jadi berarti mereka ada cinta pada agama. Mereka ada sayang pada agama. Mereka ada suka pada agama. Kan? Dalam hati mereka ada yakin tentang agama. Jadi bila agama berkurang dalam kehidupan mereka, mereka tidak rela untuk melihatnya. Kan? Wanita-wanita tidak sanggup melihat agama berturun di zaman mereka. Kan? Begitu lelaki tidak sanggup melihat. Banyak kisah-kisah kita dengar dalam sahabat-sahabat macam mana mereka sekiranya agama saya berkurang. Mereka begitu sedih. Kan? Mereka terlalu makan, terlalu tidur. Untuk menghidupkan agama, untuk menghidupkan amalan agama, untuk dapat ganjaran daripada agama, mereka sanggup berkorban. Kan? Demi apa saja. Kan? Supaya Allah SWT suka mereka, reda dengan mereka. Kan? Satu masa, tetamu Rasulullah SAW datang. Dan di seluruh rumah Rasulullah SAW tidak ada makanan untuk memberi makanan kepada tetamu. Maka dia beri, selepas isya, dia beritahu, wahai sahabat-sahabatku, siapakah di antara kamu yang boleh melayan tetamu ku hari? Satu orang Ansar telah sanggup. Kan? Melayan tetamu itu. Kalau melayankan tetamu itu, ini amalan agama. Memuliakan tetamu amalan agama. Kan? Karena Rasulullah SAW sabda, bukanlah kamu daripada golongan aku sekiranya kamu tidak memuliakan tetamu kamu. Jadi apabila tetamu ini dibawa pergi rumah, dan mereka ini sahabat pun beritahu pada isteri dia, jangan satu sedikit pun makanan kau tinggalkan, kau semua keluarkan, hidangkanlah pada tetamu. Maka isteri dia beritahu, wahai suamiku, sesungguhnya tidak ada makanan pada hari ini, ada sedikit yang cukup untuk makanan anak-anak kita. Maka dia beritahu, wahai isteriku, kau tidurkanlah anak-anak kita. Selepas mereka tidur, kau hidanglah makanan itu. Apabila kami mula makan, kau cubalah padamkan lampu itu. Pura-pura engkau membaiki lampu itu. Janganlah kau nyalakan lampu itu sehingga tetamu kita selesai makan. Maka rancangan mereka telah berjalan. Tetamu telah dapat makan dengan kenyang. Suami, isteri, anak-anak tidur dalam kelaparan. Tetapi mereka faham. Inilah agama. Kan? Untuk mendapat ganjaran, kebaikan agama, pengorbanan perlu dibuat. Dengan pengorbanan mereka ini, Allah Akbar, apabila sahabat ini pada waktu subuh pergi ke masjid, maka apabila Rasulullah SAW telah lihat, ya, maka Rasulullah SAW beritahu, wahai sahabatku, amalan kau, amalan keluarga kau, telah menyukai Allah SWT. Sehingga Allah SWT turunkan wahyu, memuji tentang pengorbanan sahabat. Karena ini maksud sahabat. Mereka mau, dalam kehidupan mereka mau, Allah SWT mau reda pada mereka. Kan? Kerana agama sangat penting dalam kehidupan mereka. Mereka tidak sanggup lihat agama berkurang di semasa mereka hidup. Oh, wanita begitu juga, kanak-kanak begitu juga, apalagi kaum lelaki. Kerana dalam hati mereka ada cinta agama, ada sayang agama, ada suka pada agama. Macam juga kita hari ini cinta pada kedudukan, ada macam juga hari ini manusia hari ini, orang-orang Islam hari ini cinta pada kedudukan, pangkat, harta, kekayaan dan sebagainya, ladang, sawah. Dan sekiranya ada kekurangan dalam bandar-bandar itu, mereka akan sedih. Mereka akan berfikir, mereka cari jalan untuk menyelesaikannya. Kan? Sanggup berhutang, sanggup menahan muka untuk jumpa seseorang itu, minta bantuan dan sebagainya untuk menyelamatkan. Sanggup pergi ke bank untuk menyelamatkan perniagaan untuk buat pinjaman dan sebagainya. Kerana dalam hati manusia hari ini ada cinta pada keduniaan, ada cinta pada harta, kedudukan dan pangkat. Jadi apabila ini saya hilang daripada mereka, mereka sanggup buat pengorbanan. Jadi bapa-bapa yang mulia, ibu yang mulia, apa lagi yang paling mulia, apa lagi yang paling sangat penting di dunia ini bagi seorang beriman, adalah agama. Penghidupan dalam beragama, taat perintahlah ikut cara baginda Rasulullah SAW. Kan macam mana sahabat ada majmuan, mereka taat cinta pada agama, suka pada agama, mereka hidup dalam keadaan sesuai agama, mereka dapat menghidupkan sesuai agama. Agama berkurang, mereka rasa begitu sedih sekali. Sebagaimana kata Abu Bakar, macam mana Abu Bakar boleh hidup semasa hidup dia agama berkurang. Sekiranya di zaman Rasulullah SAW orang keluarkan zakat unta dengan talinya, sekiranya di zaman aku mereka keluarkan zakat unta tanpa tali, aku akan perang mereka. Aku tidak sanggup lihat sedikit pun berkurang agama dalam penghidupan aku. Inilah manusia-manusia yang mulia di sisi Allah SWT. Tapi macam mana kedudukan mereka di sisi Allah SWT? Macam mana kedudukan Abu Bakar radhiyallahu anhu di sisi Allah SWT? Kan? Orang manusia lain mencari pintu surga. Tetapi di akhirat semua pintu surga telah menyuruh pada Nabi Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marilah kau, masuklah kepada aku. Semua pintu surga bergembira. Supaya Abu Bakar masuk daripada salah satu pintu mereka. Apabila di hari penghisapan, di mana kemurkaan Allah SWT begitu tinggi, kemarahan Allah SWT begitu tinggi, kan? Sehingga semua Nabi-Nabi rasa takut. Adam AS, Ibrahim AS, Nuh, Musa AS, semua mereka takut. Mereka tidak berani untuk menghadapkan diri mereka. Dan Allah SWT tajabar, siapakah mereka yang berani hari ini? Kan? Apabila Allah SWT telah dapat pengaduan daripada orang-orang kafir akhir zaman ini, mereka kata, ya Allah, kalau umat dulu-dulu, layaklah engkau azab mereka. Layaklah mereka ini diumban dalam neraka jahanam. Tapi bagi kami, ya Allah, tidak sepatutnya. Umat-umat dulu apabila kau telah datangkan pada Nabi pada mereka. Bila Nabi satu mati, kau datangkan Nabi lagi. Wafatnya Nabi, kau datangkan Nabi lagi. Wafat Nabi, kau datangkan Nabi lagi. Kadang-kadang satu Nabi. Kadang sampai satu masa lebih 70 Nabi kau hantar pada satu-satu kaum. Tetapi, ya Allah, bagi kami umat akhir zaman ini, engkau telah utus baginda Rasulullah dalam satu masa yang sangat pendek, 23 tahun. Dan selepas wafatnya baginda, tidak ada Nabi datang pada kami lagi. Macam mana kami akan diazab tanpa agama hari ini? Bila Allah SWT telah dengar ini, begitu Allah begitu murka sekali, agama Allah SWT tidak sampai kepada hamba dia. Kenapa? Selepas Nabi Rasulullah, Allah SWT telah amkan agama ini, usaha agama ini kepada manusia, seluruh orang Islam. Bukan 100 Nabi, bukan 124 ribu Nabi. Kalau di zaman sekarang ada hampir 1 bilion, dan 1 bilion manusia ini, orang Islam ini bertanggungjawab untuk sibarkan agama ini. Kan, kalau dulu 124 ribu Nabi boleh sampaikan agama, kan hari ini 1 bilion. Sampai itu ulama beritahu kemurkaan Allah SWT begitu tinggi sekali di akhirat sekali apabila orang mengadu bahawa agama dan sampai mereka. Jadi orang beritahu, dan apa macam, siapa dapat menjajukan kemurkaan Allah SWT? Siapa dapat meredakan kemurkaan Allah SWT? Dan semua Nabi takut untuk berjumpa untuk memulakan hisab. Akhir sekali, semua Nabi-Nabi telah menyuruh sebuah baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah SWT. Dan apabila datangnya baginda Rasulullah SAW, walaupun kekasih Allah, Habibullah, kan, Sayyidul Anbiya Muslim, pengulu segala Nabi. Tetapi bila datang baginda Rasulullah SAW pun bergagap, kerana kemarahan, kemurkaan Allah SWT. Allah SWT tanya, kan, begitu marah sekali. Begitu lama baginda Rasulullah SAW, di mana perkataan-perkataan diajar oleh Allah SWT sebelum itu. Kan, semua ucapan, perkataan-perkataan dua itu telah diucapkan oleh baginda SAW. Sehingga Allah SWT telah bertanya, siapakah? Siapakah yang berani dihisab pada hari ini? Dalam begitu gerangnya, begitu marahnya Allah SWT. Tapi siapakah Rasulullah SAW bawa bersama-sama dia? Rasulullah SAW telah lakat di belakang baginda SAW, yaitu Abu Bakar. Apabila Allah SWT bertanya kali, siapa dia? Siapa dia untuk dihisab pada hari ini? Siapa yang berani? Maka Nabi Muhammad SAW telah tarik Abu Bakar daripada belakang. Wahai Allah, inilah manusia hari ini, inilah yang kau hisapkan, ini mulai hisapkan pada ini. Karena pengorbanan yang dibuat Abu Bakar, kan karena Islam, dia pernah disusahkan, dipukul, sehingga tidak satu manusia lagi mengharapkan yang bawa dia ini akan hidup. Hidung dan pipi dia sama rata. Kan apabila pertama khutbah akan dibuat di Kaabah. Bermacam siksaan, kesusahan, macam-macam pengorbanan yang dibuat dia. Dalam peperangan Tabuk, seluruh harta dia dikorbankan. Dan apa yang tinggalkan Allah dan Rasul. Begitu banyak kan pengorbanan buat atas agama ini. Apabila dia Allah, Nabi kita Muhammad SAW hadapkan dia, hadapan dia. Maka kemurkaan Allah SWT telah turun menjadi rahim dan rahmat pada Allah SWT. Terus Allah kemurkaan menjadi sejuk. Kan, reda. Kenapa? Melihat Abu Bakar. Abu Bakar bukan satu orang lagi, bukan satu orang Rasul. Satu manusia yang berasa, umat akhirat, tapi buat pengorbanan atas agama. Di mana dia berkata, adakah Abu Bakar dia boleh hidup semasa kalau agama boleh berkurang dalam masa hidup dia. Seluruh harta dia dikorbankan untuk agama. Dia telah dipukul hingga hidung dan muka dia berjalan. Tidak satu orang beri harapan bahawa dia akan hidup. Apabila dia sadar, dia terus menyebut nama Rasulullah SAW. Dia tidak akan makan. Dia beritahu ibunya, aku bersumpah tidak akan makan selagi aku tidak melihat wajah Rasulullah SAW. Begini dia cintanya pada Allah, cintanya pada Rasul. Begitu buat pengorbanan atas agama. Dan seperti orang beginilah dapat meredahkan kemarahan Allah SWT. Kenapa? Mereka tak sanggup melihat agama turun dalam penghidupan mereka. Jadi saya, bapak-bapak, ibu-ibu dan keluarga saya. Inilah langkah-langkah. Inilah jalan-jalan yang kita mau ikut. Supaya kita belajar-belajar hari ini. Supaya timbulkan risau, sedih apabila kita lihat agama tidak dapat dihidupkan di dalam diri kita. Agama tidak dapat dihidupkan dalam keluarga kita. Agama tidak dapat dihidupkan dalam kampung kita. Agama tidak dapat dihidupkan di sempurna dan bandar kita, negeri kita, negara kita. Inilah kita kena susah dalam hati kita. Kan? Inilah kebimbangan, inilah kerisauan, inilah kesedihan yang kita berusaha supaya datang dalam diri kita, dalam hati kita. Datang dalam hati saya, dalam bapa saya. Datang dalam hati isteri saya dan ibu-ibu sekalian. Datang dalam hati zuriat kita, keturunan kita akan datang. Supaya ada kerisauan, ada sedih apabila agama berkurang dalam penghidupan. Supaya apa saudara? Hati ini tidak akan diazab di akhirat sekiranya begitu sedih, ada fikir, ada risau, ada menangis apabila agama berkurang. Kan? Jarang kita lihat hadis-hadis yang menceritakan tentang kehebatan Abu Bakar dalam zikir, dalam tilawat Al-Quran dia. Kalau kita dengar bahawa Sidina Utsman radhiyallahu dalam satu rakaat sembahyang witir menghadiskan seluruhan bacaan Al-Quran. Sayyidina Ali radhiyallahu telah berpuasa di waktu panas yang terik. Panah tidak boleh dicabut semasa dia di luar sembahyang. Tetapi apabila dia sembahyang, panah yang tidak boleh dicabut dapat dicabut dalam sembahyang tanpa sedikit pun rasa. Tapi bagi Abu Bakar jalan kita dengar hadis-hadis dia tentang hebat sembahyang mereka dia sebutkan dia. Tetapi yang kita dengar tentang pengorbanan dia pada agama. Cintanya pada agama, risaunya pada agama. Maka inilah kan Allah SWT dapat meredakan kemarahan Allah SWT. Jadi ibu-ibu mulia dan bapa-bapa, inilah hari ini saya, bapa-bapa sekalian, ibu sekalian mewujudkan kerisauan ini dalam hati kita. Supaya macam mana hati ini boleh menangis bila agama berkurangan dalam kehidupan kita. Agama dalam berkurangan dalam keluarga kita. Agama berkurangan dalam kehidupan orang Islam hari ini. Tapi sayang, seribu kali sayang, belum datang dalam diri saya, mungkin bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian. Kita belum lagi boleh menangis perkara ini. Kenapa ibu sementara? Kan, supaya ibu-ibu tahu, bapak-bapak ini semua bapak sekalian tahu. Kan, bahwa kita lihatlah dalam setiap bulanan, musyarat bulanan markas kita. Laporan-laporan telah diambil di sudah semua halka. Kan, apa akan terjadi? Apa yang, macam mana agama, usaha agama hidup di tempat kita? Satu masa dulu di seluruh markas, ada 27 masjid yang hidup, 5 malam masjid. Tapi akhir ni bulan yang lalu Bila kita mesyuaratkan, kan, maka ada berapa? Berbelas saja. Tinggal 11 ke 12, 15 kita telah hidup. Dan dalam mesyuarat telah banyak halka-halka yang akan datang. Orang yang tanggungjawab, orang yang sudah keluar 4 bulan, 40 hari, tidak akan datang dalam mesyuarat bulanan. Kenapa tidak ada kerisauan? Tidak ada fikir, tidak sedih atas perkara ini. Misalnya di Kiningau, satu mata dulu di Kiningau ini lah, ada 7 ke 8 masjid, hidup 5 bulan masjid. Kan? Ada berpuluh-puluh rumah hidup, salim. Tetapi baru-baru ini kita dapat tahu bila ambil kebun zari, hanya tinggal 2 ataupun 3 masjid yang hidup 5 bulan masjid. Banyak rumah berkurangan dengan ini, matalah mati salim. Kan? Dan perkara ini telah berlaku, cubalah saya akan tanya diri saya. Bapa-bapa akan tanya diri bapa-bapa. Ibu-ibu sekarang tanya dalam diri ibu. Lihat hati kita sekarang. Dengar hati kita sekarang. Sekarang agama telah berkurang dalam kawasan markas kita. 5 bulan masjid telah berkurang. Alim rumah telah berkurang. Kalkun beratus-ratus kalkun 40 hari. Kan? Ada yang setengah halka, ada 100 ribu. Ada yang ada 80-50. Yang hidup aktif ada 20 orang, 10 orang, 9 orang. Semua amalan betul. Jumlah itu dapat dikeluar jumlah 33 hari. 30 jumlah. Hari ini menurun sampai 20 jumlah. Hari ini agama telah berkorban. Hari ini saya untuk berita Abu Zari, bukan saya mau berhormat, tapi saya keluar berdasarkan tentang markas kita. 5 malam masjid berkurang. Berapa banyak masjid telah berkurang. Talib rumah banyak masjid. Orang-orang yang telah keluar di jalan sementara. Hampir-hampir 1,000 orang yang pernah keluar 40 hari. Di markas kita. Yang aktif kurang daripada 200 orang. Tidak sampai pun mungkin 100 orang. Orang telah, bukan lagi orang yang telah, orang Islam biasa. Orang yang telah dulu satu masa buat pengorbanan, pernah menangis untuk agama, pernah memerahkan muka mereka ke rumah ke rumah untuk bawa agama. Mereka pun lari daripada agama hari ini. Dulu mereka jaga semuanya 5 waktu. Maka hari ini tidak nampak lagi muka-muka yang di masjid. Banyak masjid dulu hidup talim, hari ini tidak ada talim lagi di masjid. Banyak masjid dulu hidup buat hidup gas, tapi tidak ada gas hari ini. Inilah yang terjadi pada di bawah markas kita hari ini. Inilah yang terjadi di halka Kaningau, halka Beaufort, Pisang, Bangalpa, seluruhnya. Tidak satu halka, ada 14 ke 16 halka hari ini, sudah dibagi-bagi. Tidak satu halka yang dia punya amalan bertambah, semua berkurang. Dan setelah dalam berita ini, cuba saya akan lihat hati saya. Bapa-bapa akan lihat hati bapa-bapa. Ibu-ibu akan lihat hati. Apa ada perasaan sekarang dalam hati? Alhamdulillah, sekiranya ada sikit sedih. Tetapi sekiranya sedih pun ada. Na'udzubillah. Hati apa ini? Adakah ini hati akan selamat nanti? Berhadapan dengan sekaratul maut? Adakah hati akan selamat di kubur nanti? Di mahsyar, di syirat? Jadi itulah hari ini ibu-ibu mulia kita, bapa-bapa kita mau fikir sebagainya. Supaya kita cuba usahakan. Sebab itu hari ini ibu-ibu kena aktif. Tanya-tanya pada bapa-bapa sekalian, suami-suami bila pulang. Apa sudah amalan ikan itu? Apabila mereka balik daripada musalat bulanan. Tanya pada mereka. Dengan penuh kasih sayang. Wahai abang, apa sudah laporan-laporan? Apa sudah terjadi? Begitu yang musalat halkah. Kan, musyarat bulanan halka, apa sudah terjadi pada halka Kaningau ini? Hari ini kedatangan talim minggu musyarat. Musyarat talim mingguan punya talim. Macam mana kedatangan hari ini? Kan? Bukan lagi orang awam yang datang. Orang kita, orang yang buat usaha agama punya istri. Istri yang orang pernah keluar 4 bulan, 40 hari, ibu dia. Dia pun tidak hadir dalam talim, Ustaz. Kenapa? Karena orang buat usaha agama pun anggap hari ini talim dah penting. Yang penting, yang menganggapkan talim ini penting, gas penting, semua di bibir dia, di lidah. Bukan di hati. Hari ini disuruh muzakar dan pekala belajar. Semua panting ini, hanya panting ini, kata, hanya di lidah kita, tidak sampai di hati kita. Di hati kita kosong. Hanya ada di lidah kita hari. Itu pun mungkin sedikit saja. Hari ini bila kita keluar di jalan sementara selalu waktu bayan subuh. Ha, kita akan berkata pada orang awam. Orang-orang di duduk masjid. Tuan-tuan yang mulia. Ada beberapa perkara dalam kehidupan kita ini. Kita bawa. Kita usahakan. Maka agama yang sempurna akan datang. Ataupun setengah orang bercakap. Enam perkara atau enam sifat sahabat bukanlah keseluruhan agama. Tetapi kalau kita bawa dalam kehidupan kita, insyaAllah agama yang sempurna akan datang pada kita. Tetapi sayang seribu kali sayang. Keyakinan ini hanya di bibir saja. Bukan di hati. Bapak tanyalah bila kita balik rumah, kita tanya, adakah ibu kita tahu enam perkara ini? Adakah isteri kita tahu enam perkara ini? Adakah anak-anak kita, kakak adik-beradik kita tahu tentang perkara setiap wanita ini? Itu salah orang lain. Di keluarga kita saja. Sedangkan kita bercakap lagi dan kita beritahu orang ada enam sifat atau enam perkara. Enam sifat. Kalau ada dalam diri kita, maka keseluruhan agama akan datang. Kalau mereka langsung kita tahu enam perkara ini, macam mana agama sempurna akan datang dalam kehidupan mereka? Tetapi kerana kerisauan, kebimbangan ini hanya di bibir saja. Bukan di hati. Maka pulang rumah, boleh makan, boleh tidur, bunga tinggung TV, boleh senyum, boleh ketawa. Walaupun ibu kita tidak tahu enam perkara, kakak kita tidak tahu enam perkara, adik-beradik kita, setengah orang isteri dia pun tidak tahu enam perkara. Tapi si suami boleh senyum lagi. Kena kerisauan si suami, kepintaran si suami, kehebatan dia hanya di bibir dia saja, bukan di hati dia. Tapi sahabat boleh main. Mereka kurang bercakap. Kurang bersuara. Tetapi dalam hati mereka ada risau. Kerisauan hati mereka. Sangat-sangat sahabat. Kan? Orang ini selepas mereka ini. Tabin. Menganggap ini mereka orang pandai. Orang yang tidak tahu apa-apa. Kan? Orang yang bodoh. Tidak bercakap. Tetapi daripada rumah-rumah sahabat. Lahir anak-anak Hafiz Afizah Alim-Alimah. Orang yang takwa. Orang yang taat perintah Allah sementara. Kerana dalam hati mereka risau atas agama. Tapi kita hebat dalam bibir kita dan percakapan kita. Tapi kita anak kita benar-benar yang datang betul semayang dia. Isteri kita benar-benar betul pejaan fatihan. Inilah sifat kita sebelum maut datang. Allah SWT ubah sifat kita ini. Supaya kita ada risau dalam hati kita. Kita ada menangis, kita ada sedih, kita ada usaha sungguh-sungguh. Bermula kita usahlah daripada fikir harian kita. Di rumah pun hidupkan, di masjid pun hidup fikiran harian, musyawarah harian. Di rumah pun hidupkan fikir harian, musyawarah harian. Supaya dalam itu kita timbulkan risau. Dalam musyawarah harian kita timbulkan, apa akan terjadi dalam kampung kita kalau di masjid. Apa terjadi dalam masjid kita? Macam mana orang sesuatu dikeliling dia? Macam mana agama telah berkurang? Dan di rumah pun kita mewujudkan fikir harian, masyarakat harian. Supaya kita fikir atas keluarga kita. Siapa dalam rumah kita ini? Semayang mereka belum sempurna lagi. Bacaan fatihah mereka belum sempurna. Ruku mereka belum sempurna. Sujud mereka belum sempurna. Belum lagi baca Al-Quran. Belum lagi pandai muzakarah dan perkara. Di mana kita selalu cakap bila... Ulang, saya ulangkan lagi supaya kita terang bahawa ada enam perkara, ada enam sifat sahabat. Bila ada dalam diri kita keseluruhan, mudahlah keseluruhan agama akan datang. Macam mana hari ini banyak lagi ibu-ibu, banyak ibu bapa, bapa kita, ibu kita, ada beradik kita ini tahu tentang perkara enam sifat. Cakap perkara ini. Macam mana agama sempurna akan datang. Dan sekiranya agama sempurna tidak ada dalam kehidupan mereka. Apabila mau datang, apa akan terjadi pada mereka di kubur? Apa akan terjadi pada mereka di mahsyar? Apa akan terjadi peringkat mereka di syirat? Dan kedua tempat itu, Allah SWT yang mengetahui di mana mereka akan pergi. Walaupun satu orang Islam ni akhir masuk dalam surga Allah SWT. Dia walaupun dia ada kelima la ilaha illallah sekali saja. Tetapi siapa yang tahan di dunia ini pun. Kita tidak tahan dengan matahari yang panas. Kita tidak tahan dengan api daripada rukuh saja. Ataupun daripada bancis. Cuba kita fikir, adakah kita sanggup bertahan untuk tinggal berjuta-juta tahun di api neraka jahanam sebelum dicuci dia diantri masukkan dalam surga rasanya. Mungkin di kelangan dia adalah keluarga kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita. Jadi kerana ada kerisauan dalam hati kita, mesti kita usah sungguh-sungguh. Dengan kita penuh kasih sayang, ikram isteri kita, ikram ibu bapa kita, adik-beradik kita. Supaya agama sempurna datang dalam kehidupan mereka. Kita dah risau. Jadi hari inilah, kerana agama akan berkembang apabila suami dan isteri, anak semua buat pengorbanan. Agama tidak begitu hebat berkaman di zaman Nuh AS. Zaman Nuh AS, isteri dia, anak tidak terlibatkan. Begitu di zaman dalam Salih AS. Di zaman Nabi Salih AS. Agama tidak berkaman. Kenapa? Isteri mereka, anak mereka tidak libatkan diri. Tetapi di zaman Ibrahim AS. Begini agama berkaman begitu pasal. Kenapa? Isteri mereka buat pengorbanan. Anak-anak mereka buat pengorbanan atas agama. Risau fikir mereka sama. Jadi hari inilah kita mau usah atas perkara ini. Supaya mulai kita banyak istighfar, kita minta ampun pada Allah Taala. Dari saat ini kita berjanji pada Allah Taala bahwa kita sama-sama mau fikir, isteri, suami fikir, isteri fikir. Kita mau buat pengorbanan atas perkara ini. Supaya ini walaupun kita tidak dapat tinggalkan amalan keduniaan, kesenukan dunia ini dengan 100%, tetapi mulalah kita tinggalkan pada masa-masa yang tertentu, kita cuba jauhkan perkara-perkara ini daripada diri kita. Supaya kita tidak berada di hadapan-hadapan mereka yang melalaikan. Terutama oleh tahu kita hiduplah fikir harian di masjid rumah. Dan apabila kita hidupkan talim masjid, talim rumah. Supaya macam mana talim rumah pun dengan sempurna setengah jam. Sekurang-kurangnya 15 minit kita menih talim fadail. 15 minit kita muzakar dalam perkara. Lepas itu kita akan tambah. Kerana ulama beritahu sekurang-kurang 1 jam setengah talim di rumah kita akan buat. Tapi tidak ada satu rumah hari ini capai maksud ini. Dan begitu juga di masjid. Dan juga begitu juga hari gas pertama kita. Ziarah kita. Macam mana kita lihat hari. Kita kena tahu. Bila suami kita beri hari gas. Kan kita kena dorong dia. Kena suruh dia. Kena pujuk rayu dia. Supaya dia buat usaha ziarah. Dan masa waktu ziarah itu. Kalau sekiranya lepas asar. Hari Jumat kah? Hari berapa kah? Selepas asar. Atau selepas maghrib. Maka ibu-ibu di rumah pun cubalah berusaha untuk jauhkan. Janganlah hampir kepada benda-benda yang lalai. Kan saya pun, tuan-tuan pun faham. Janganlah kita sibuk dengan lalaian itu. Dengan perkataan-perkataan orang Hindu, orang Etili, orang putih dan sebagainya. Atau biar betul selang, janganlah kita menghadap di depan kaca TV. Supaya masa itu hari gas itu, bergulang gas. Supaya ibu-ibu duduklah di tikar semayang. Bacalah ataupun baca, kalau dalam keadaan bersih, bacalah Yasin, bacalah Al-Quran, zikirlah, doa kepada Allah, menangis, ya Allah, suamiku buat belas hari ini, dan dia akan pergi ke rumah, ya Allah, kau beri hidayatlah, setiap, sakur, kita doa berkali-kali, ya Allah, semasa suamiku, semasa jemaah hari ini, jemaah pekan buat gas hari ini, siapa yang mereka lihat, dan siapa yang mereka lihat mereka, ya Allah, kau beri hidayat, ya Allah, berkali-kali kita minta, bersungguh-sungguh, ya Allah, beri hidayat, ya Allah. Siapa yang mereka lihat? Dan siapa melihat mereka? Melihat mereka. Kau beri hidayat dia lah. Rumah-rumah yang dilalui. Kau beri hidayat kepada penghuni rumah itu. Ya. Siapa walau orang menjelin pada mereka pun. Ya lah, kau beri hidayat. Orang menjelin dengan percayaan benci pun. Kau beri hidayat dia lah. Cubalah tanya hati ibu-ibu. Adakah kita buat perkara ini? Adakah kita dua dan sama saat suami kita buat gas? Begitu ya gas kedua. Masa yang singkat dia. Asar sampai isyak. Lepas itu kembalilah terbiat pada tibiat yang mungkin suka. Tapi kita doa pada Allah sebentar supaya Allah hilangkan terus menerus. Tapi memang tidak boleh tinggalkan terus. Ini perkara kena usaha pelan-pelan. Tetapi tak kurang-kurangnya di masa waktu gas itu. Gas pertama, gas kedua. Cuba berusahalah. Kita jangan menghampiri perkara-perkara yang lalai. Kita jangan sibukkan diri perkara dunia-dunia ini. Kita sibukkanlah diri kita dengan amalan. Insya Allah Allah beritahu bila ini ada daripada ibu-ibu, wanita-wanita di rumah. Dan juga suami dengan sungguh-sungguh buat gas. InsyaAllah tidak mustahil. Allah sementara keluarkan jemaah. Allah sementara akan hidup talim rumah keseluruhan kampung ini. Macam mana hari ini Sri Lanka kita dapat. Ada jemaah Sri Lanka. Dan insyaAllah hari ini. Lebih kurang sebelum Zuhur mereka akan sampai di Keningau. Mereka telah beritahu mereka ada 100 lebih markas. Dalam bulan ini 200 jemaah mereka hantar ke Indonesia. Jemaah 4 bulan. Zat. Ada 1,000 lebih jemaah mereka hantar PIBB. Lainnya mereka beratus jemaah mereka hantar seluruh dunia. Negara orang kafir, 20% yang orang Islam. Tapi beribu-ribu jemaah dapat dikeluarkan. Kenapa? Mereka kata wanita-wanita mereka Allah. Hari ini cakap jarang lagi kau jarang nampak wanita-wanita orang Islam berjalan berkilaran di pasar. Nara lagi. Kecuali atas keperluan yang sangat-sangat mendasar. Hari ini waktu zuhur di masjid kita, waktu subuh isya lima waktu, masjid kita dah penuh. Tapi di Sri Lanka bukan waktu sembahyang penuh. Orang peniaga-peniaga di pasar, di kedai-kedai, waktu doha, inilah waktu doha. Lebih kurang 9 hingga pukul 10.30, 11. Masa itu semua masjid di Sri Lanka penuh orang sembahyang sunat doha. Kenapa? Kerana wanita-wanita, laki-laki dia, ini mereka ini, berusaha, bersungguh-sungguh. Tapi bukan masa beri banyak, dia cakap. Ada yang beri masa kadang-kadang setengah jam, mereka, waktu pagi mereka pergi setengah jam. Ada yang beri masa lepas zuhur lagi setengah jam. Setengah jam sebelum zuhur. Ada yang terus beri 2.5 jam. Ada yang beri lebih setengah-setengah jam sampai lewat malam. Tapi kebanyakan mereka beri lebih daripada 2.5 jam. Ada yang terus beri 2.5 jam. Ada yang beri setengah-setengah jam. Tapi ke semua orang kakun-kakun 3 hari ke 4 pulang telah buat. Mereka kata mereka buat sedikit saja. Bila kita sihat, kita buat di tempat kita. Dia kata, kamu buat terlalu banyak. Kami buat sedikit saja. Tetapi semua mereka buat. Kita buat di mana kita banyak. Tapi 2-3 orang. Kata sibuk buat. Tapi 40-50-100 orang sibuk dengan kedunian mereka. Kelayan di tapan bacit, pati TV ini dan sebagainya. Kakun-kakun sekarang lah. Di kedai kopi duduk bolak-bolak lihat tentu. Yang buat betul lah 6-3 orang. Tapi sungguh-sungguh walaupun dia cakap kamu telah buat begitu banyak sekali. Melebihi daripada kami. Tetapi mereka semua kalkun telah buat. Kalau 100 orang kalkun yang mengalak ini masjid itu, 100 orang telah buat. Tapi kita hari ini ada 100 kalkun yang buat 3 orang. Kalau ada 50 wanita, suami dong pernah keluar jalan, di jalan dari kampung itu, 50 wanita di waktu gas mereka berada di tingkat sembahyang mereka. Sama ada dengan tilawat mereka, dengan zikir mereka, dengan tangisan doa mereka. Tapi kita hari dalam satu kampung ada 50 wanita, istri-istri, ibu-ibu, yang anak mereka pernah keluar dalam tanah. Tapi waktu gas, Alhamdulillah kalau ada satu orang di tingkat sembahyang doa perkara ini. Tanyalah diri, saya akan tanya diri, saya akan lihat keluarga saya. Dan kamu masing-masing, tanyalah diri kamu sendiri. Agama ini pengobanan dengan bantuan Allah. Bukan di kepintaran kita, bukan. Bukan kita hebat. Bukan kita orang lama 4 bulan setiap tahun. Orang keluar 40 hari setiap tahun, keluar jemur mesurat. Bukan, tuan. Bukan itu. Tapi kehebatan usaha agama bila ada fikir, risau yang berterusan. Ada telengis, ada kehausan, ada tangisan dalam hati. Ini agama. Usaha agama ini mulia. Jadi atas perkara inilah. Kita untuk harus kembali. Sampai mana? Di zaman begini dia sudah. Sampai mana wanita-wanita. Laki-laki di zaman. Bawa buat usaha agama ini. Walaupun tabiin, pengikut mereka melihat mereka ini macam orang babau, orang yang bodoh. Kan? Sampai satu masa ini mereka dipinggirkan. Kan? Tetapi Allahu Akbar, hati mereka menembusi 7 petala langit dan 7 petala bumi. Mereka merisau dan fikir dan sebagainya. Jadi bapak-bapak yang ibu-ibu mulia, saya mohon maaf, saya terpaksa ceritakan keburukan kita sedikit dalam usaha ini. Kan, inilah kekurangan. Kan, dulu ada 27 masjid hidup di Mamal, sekarang tinggal 11 ke 12. Dulu beratus rumah hidup talim, sekarang berkurangan. Semua amalan telah berkurangan. Jadi mudah-mudahan Allah beri taufik, saya dapat menangis, ibu-ibu dapat menangis, sedih. Walaupun dapat keluarkan air mata, kita belajarlah berpura-pura untuk menangis. Bila pelayan sedih, kita berpura-pura untuk sedih. Karena Allah SWT kadang-kadang suka juga orang berpura-pura. Kan di zaman Musa alaihissalam, ada satu ahli lawak jinaka dia. Dia bukan sungguh-sungguh untuk ikut sunnah Nabi Musa alaihissalam. Berpakai baju seperti Musa alaihissalam, bertungkat seperti Musa alaihissalam, bercakap seperti Musa alaihissalam. Dia ahli lawak Firaun. Sebenarnya dia buat ini untuk menyenangkan hati Firaun dan menyakiti hati Musa alaihissalam. Tetapi orang sebagai ini pun Allah sementara tidak hajab dia di dunia. Apabila Firaun telah terkorban dengan seluruh tentara dia di lautan merah. Dan Musa telah lihat satu saja hidup. Itu halik lawat jenaka itu. Apa Musa kalamula? Dia berkata pada Ya Allah, sepatutnya sebelum kau matikan Firaun, kau matikan dulu halik lawat jenaka. Karena aku lebih benci dia. Dia pakai pakaian macam aku, dia bertukar macam aku, dia bercakap-bercakap semua. Dia bukan untuk aku, tapi semata untuk menyakitkan hati aku dan menyenangkan hati Firaun dan Aman dan seluruh menteri dia. Mereka ketawa terbahak-bahak, tapi aku begitu sedikit hati dengan dia. Apalah kata wahai Musa, sungguhnya aku malu muhajab dia di dunia ini. Kerana dia mengikut cara kau. Allahu Akbar kan? Hari ini semua kita ikut cara Nabi. Sebenarnya kita cinta pada Rasulullah SAW. Jadi apalagi Allahu Akbar kalau kita biar risau, fikir kita. Tangisan kita mirip-mirip tangisan baginda Rasulullah SAW. Kerisauan kita mirip-mirip kerisauan Nabi SAW. Alangkah beruntungnya. Kalaulah keluarga saya dapat memiliki itu, alangkah untungnya keluarga saya. Kalaulah keluarga ibu-ibu, bapa-bapa, secebis daripada rahmat ini ada di dalam hati keluarga, alangkah beruntungnya di akhirat nanti. Saya, bapa-bapa, ibu semua akan kembali satu hari nanti. 100 tahun yang lalu kita tidak ada di dunia ini. 100 tahun akan datang di mana kita sudah pasti kita berada di alam barzakh. Apa yang kita inginkan di sana? Cubalah kita pikir sekarang. Adakah masa-masa kita di depan kaca TV akan menyelamatkan kita? Masa-masa kita bawa banyak dalam kelelayan untuk menyelamatkan kita? Senyum bahak-bahak kita untuk perkara-perkara ahli wayak menyelamatkan yang dilakukan di TV untuk menyelamatkan kita? Ataupun masa di sana akan menyelamatkan kita, tangisan kita, sedih kita, ratapan kita pada Allah sementara karena diri kita, keluarga kita, dan seluruh umat karena agama kekurangan dalam kehidupan mereka. Bu, alangkah baiknya, alangkah bernilainya. Semasa suami kita buat gas, kita telah duduk di kersemayang yang menangis, zikir, sedih. Bukankah ikan bernilai 100 tahun akan datang bila kita dalam masa? Bukankah itu akan bernilai dalam kubur kita? Sedarlah. Saya, wahai, saya akan sedar. Mudah-mudahan sedarkan saya, sedarkan keluarga saya. Bapak-bapak akan sedari ibu. Sedarkanlah diri hari ini. Sedarlah pada mulanya. Bahwa berapa pentingnya tangisan kita untuk agama. Sedih kita untuk agama. Berapa ruginya bahak ketahuan kita di hadapan kaca TV kena melihat laut jenaka. Kan mata kita, kita berjam-jam kita habis jenakan di atas kelayan-layan. 100 tahun akan datang, pasti kita lama lembaga. Untuk perkara inilah mudah Allah beri taufik. Saya, keluarga saya, bapa-bapa dan ibu-ibu keluarga kita semua. Dapat kembali ke jalan yang benar. Kita buatlah tekad yang sungguh-sungguh. Kita azamlah sungguh-sungguh. Niatlah sungguh-sungguh mulai mari hari ini. Aku akan kembali ke depan jalan. Sebagaimana terpangkat di jalan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Sebagaimana jalan yang dilalui oleh sahabis-sahabis. Kan banyak kisah-kisah dalam sahabat-sahabat. Banyak ibu-ibu banyaklah baca kisah-kisah sahabis. Kan banyaklah baca ini kisah hari sahabat. Walaupun orang alim boleh baca, tapi kalau di rumah kita boleh baca. Karena banyak cerita-cerita itu akan menyiapkan hati, akan menjadi penyuluh hidup kita. Akan menjadi ini jalan untuk kita lalui. Atas perkara mungkin inilah saya dapat sampaikan. Sebelah sedikit mengundang kerisauan kerana agama telah berkurang di markas kita. Ibu-ibu yang telah kan pernah berlaku di markas kita. Malam markas hanya 2 orang saya itikaf di markas. Sepatutnya tidak satu orang lelaki yang buat usaha agama ini malam markas di itikaf di rumah mereka. Kalau mereka tidak, ulama beritahu, kalau jauh pun mereka tidak tampak kereta rusak ataupun kenaan kereta, sepatutnya mereka itikaf di masjid mereka. Lazimkan diri. Karena syaitan ini begitu pandai sekali. Karena ulama beritahu, kalau ini ampangan-ampangan yang besar ini macam dirayu itu, dipanggil, janganlah cuba-cuba untuk buat lubang walaupun sebatas lubang jarum. Kalau itu satu lubang sebatas lubang jarum telah terbina di dalam ampangan itu, nescaya ampangan itu kan satu hari akan rubuh dan hancur. Jadi begitu juga hari ini, jangan kita cuba-cuba kan untuk berada dalam rumah kita dalam Sabtu malam Ahad. Kalau kita jauh pun, bagi orang Keningau ni jauh kan untuk pergi markas, ketinggalan tak sempat injin ke kereta, sepatutnya malam tu dia berada di masjid, dia di istiqah. Dan ini akan dapat apabila ibu-ibu kena dorong. Karena Bali cakap dengan penuh kasih sayang. Kan? Karena Allahu Akbar, kan? Kehebatan tangan yang mengayun buayan itu akan menguncangkan dunia. Ini pepatah bahasa. Tak mustahil tangan yang mengayun buayan itu yang menguncang dunia. Tidak boleh menguncang hati suami dia. Supaya sujud pada Allah, takut pada Allah, supaya berada dalam markas ataupun di dalam masjid milah-milah markas. Dan apa keuntungannya? Kalian tahu? Si suami yang ada di malam markas. Maka seluruh amalan markas, seluruh dunia. Mungkin di Beaufort kita dapat keluarkan jemaah. Tapi di mana-mana negara lain mereka dapat keluarkan jemaah setahun. Jemaah 7 bulan, 4 bulan negara. Macam dari Sri Lanka. Dapat hantar beribu-ribu jemaah. 200 jemaah ke Indonesia. Tetapi suami yang itikaf malam markas, Allah SWT akan bagi ganjaran yang sama juga. Kadang-kadang usaha ini macam berantai tasbih. Dia akan satu rantai. Dia semua amalan seluruh dunia markas akan juga tidak akan terima. Dan isteri juga yang menggalak, yang bersusah payah menyediakan buah bungkusan untuk suami dia ke markas, dia juga dapat ganjaran orang keluar jalan sunnah. Kalau ada jemaah setahun 100 kurang, 1000 jemaah kurang 4 bulan, semua dia akan dapat dia buku catatan dia akan. Antarkah untungnya? Apalah keuntungan dunia ini, ibu-ibu saya? Apalah keuntungan masa malam markas tu ibu dekat suami? Apalah keuntungannya itu? Kalau dibandingkan keuntungan akhirat apabila mereka ada malam di markas ataupun mereka istikaf di masjid mereka semasa itu kalau mereka tidak kemampuan ataupun tidak kesempatan untuk pergi malam markas. Dan tidak mustahil ulama tahu kalau kita pergi tapi sebulan sekali kita kena ada hubungan dengan markas. Orang yang buat usaha agama tidak hubungan dengan markas, dia seperti layang-layang putus tali. Kita lihatlah ibu-ibu, bapak-bapak semua pandai main layang. Apa layang-layang itu terbang tinggi. Selagi dia berpaut dengan tali dengan orang dia, maka dia begitu terbang akan tinggi dengan akan tidak akan musnah. Tetapi bila tali itu putus saja, layang-layang itu akan musnah. Dia akan jatuh sama ada di tiang elektrik, di puku-puku dan sebagainya. Begitu juga orang buat usaha agama ini. Bila dalam sebulan, dia terus tidak datang ke markas, madakah dialah macam layang-layang putus tali. Begitu juga mesyuarat. Kita tidak boleh buat usaha agama ini. Wahai bapa-bapa, wahai ibu-ibu, kita tidak ada kemampuan, kita lemah. Yang buat kali ini Allah beritahu sekali. Sampai itu orang-orang tampil dia cakap, buat usaha agama, seumpamanya dia cakap, bila bapa-bapa pulang dari kedai, salah bawa barang bakul, dua barang plastik beg bakul penuh, maka anak kiki telah datang, papa mereka angkat. Ah, tapi apabila anda, papa piganglah. Dia pun pigang, ikut bapa dia. Dia rasa diangkat. Sebenarnya dia pigang, dia angkat bapa dia. Begitu juga dalam usaha agama. Kita tidak mampu yang buat Allah ini. Sebab itu buat usaha ini melalui mesyuarat. Apabila kita buat usaha agama dengan mesyuarat, maka bantuan Allah SWT datang. Tanpa bantuan Allah, kita tidak boleh buat usaha agama ini. Tapi tanpa mesyuarat, tidak ada bantuan agama dalam buat usaha agama. Sebab itu mesyuarat markas sangat penting. Mesyuarat bulanan markas sangat penting. Mesyuarat harian sangat penting. Mesyuarat halkah sangat penting. Bila kita buat usaha ini tanpa mesyuarat, kita akan jauh daripada agama ini. Kita sangka kita buat usaha agama, sebabnya semuanya kita bukan buat usaha agama. Sama itu Mulana Alim Hasan, Alhamdulillah dia sudah meninggal. Dia cakap, hati aku kering, darah aku akan kering, air mata aku kering. Aku bukan takut orang tidak datang pada usaha ini, tapi aku takut orang buat usaha agama, dia kira dia buat usaha agama ini. Tetapi sebabnya dia buat usaha agama. Karena buat usaha agama tanpa tidak mesyuarat harian, tidak duduk dalam mesyuarat halka, tidak dalam duduk dalam mesyuarat markah. Ini orang-orang yang dia fikir dia buat usaha agama, tetapi semangat ulama kita dia bukan buat usaha agama. Dia buat usaha agama ikut nafsu dia sendiri. Jadi atas perkara yang mudah lebih taufik saya, keluarga saya, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, kita mohon beristighfarlah sebanyak mungkin yang telah lalu. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan Allah SWT paling suka satu hamba dia buat kesilapan, buat kesalahan, dia sedar, dia beristighfar. Inilah manusia Allah paling sayang. Beruntung kita dalam agama. Kan? Orang yang paling Allah sayang, ialah satu manusia yang dia telah buat kesalahan, dia buat kesilapan, dan sedarkan diri dia, beristighfar, minta ampun pada Allah SWT. Inilah akan menjadi kekasih Allah SWT. Saya buat silap, mungkin ibu-ibu buat silap selama ini. Kan bapak-bapak bersilap, tidak buat mesyuarat, gas tidak buat, masa gas ibu-ibu tidak buat amalan. Maka kita beristighfarlah kepada Allah. Kita berazam, kan, untuk kita kembali sampai mana kadar kerjas kita. InsyaAllah, bila saya ada azam, ibu-ibu sekarang ada berazam, bapak-bapak, kan, istighfar atas kesalahan kita yang lalu, kesalahan kita yang lalu, dan kita tidak akan ulang kali. Dengan kita istighfar 3 kali, Allah SWT akan ampunkan dosa kita, walaupun sebagai sebanyak puyuh di lautan ataupun pusir, butir-butir pasir yang ada di pantai, Allah akan ampunkan dan Allah akan sayang pada kita. Mudah-mudahan majlis ini menjadikan Allah SWT sayang pada saya, pada bapak-bapak, Allah sayang pada ibu-ibu sekalian. Atas perkara ini saya mohon maaf, atas kelamaan saya, atas kekurangan saya memberi ceramah hari ini. Karena bukanlah sedap-sedap perkara yang saya beri, cuma satu nasihat, satu fikir, satu kerisauan, satu kabuzari yang keadaan agama di kita ini, keadaan markas kita, keadaan masyarakat markas kita pun. Kadang-kadang masyarakat markas kita itu ada 6-7 orang saya duduk. Banyak harga yang tidak belum lagi pernah di masyarakat markas kita ini, semua harga hadir. Dan jadi mudah-mudahan dengan doa ibu-ibu sekalian, terutamalah, karena Allah SWT kecil, sebenarnya perkembangan markas ini lebih hebat, asbab orang-orang datang lebih jauh. Kan? Allah SWT begitu pandang rahmat, begitu kasih sayang apabila orang kaliau ini datang. Karena mereka datang lebih jauh. Perjalanan yang sukar, karena agama ini perlu pengorbanan. Siapa yang buat pengorbanan, dialah hampir pada Allah SWT. Allah lebih suka. Jadi sebab hidayat markas Beaufort ini adalah sebab hidayat, mungkin hidayat daripada orang kaliau, orang nebawan, orang tanam, kan orang yang lawas yang jauh. Bukan asbab kami orang-orang Beaufort, orang Bingkul ini. Di mana kami jalan kaki pun boleh sampai. Ini adalah perkara ini mudah-mudahan taufik saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada bapak-bapak sekalian. Saya mohon maaf kepada ibu-ibu sekalian atas terlanjur kata atau perkataan yang tidak baik ataupun tidak sempurna saya dapat keluarkan hari ini. Semoga Allah SWT mengampunkan saya dan ibu-ibu dan bapak dapat maafkan saya. Kita tutuplah majlis ini dengan kita doa sikit insyaAllah. Dan ibu-ibu boleh tazkirlah supaya jemaah muslimat akan keluar pada 12 hari bulan. Saya sendiri ada, saya sendiri akan azam. Dan setakat ini belum lagi ada rumah-rumah mustarat untuk menerima ya. Mungkin kami yang keluar ini orang yang daif-daif yang tidak tahu apa-apa. Maka mungkinlah tidak bernilai di sisi tuan-tuan rumah. Tetapi walaupun macam mana kita, walaupun kita semua bodoh-bodoh, tapi kita masuk atas agama. Dan bolehlah mesyuarakan rumah-rumah. Dan satu jemaah lagi akan keluar pada 29 Oktober ini. Jemaah 10 hari dan 12 Oktober ini juga jemaah 10 hari. Ibu-ibu kena doa lah supaya jemaah ini dapat sempurnakan. Sepatutnya jemaah ini pada 21 September sudah keluar. Tapi setakat ini belum ada lagi nama. Hanya sempurna. Jadi insyaAllah kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidina Muhammadin wa ala alihi. اللهم بارك لي في الماء وقيما بدل الماء اللهم بارك لي في الماء وقيما بدل الماء اللهم بارك لي في الماء وقيما بدل الماء يا الله يا تuan kami ampunlah dosa kami lah sesungguhnya kami lah hamba-hambamu yang dah lemah ya lah banyak kekurangan pada kami banyak kelemahan pada kami lah sesungguhnya kami lemah dahsyat ya Allah ya lah kami orang yang lemah dahsyat satu masa dulu kami bukanlah orang-orang yang baik ya lah kami datang daripada gulungan orang-orang yang jahil orang bodoh ya tuan ya lah. Satu masa dulu kami banyak habiskan masa kami di tempat-tempat yang lalanya, tempat-tempat yang beri munafat. Dan satu masa dulu yang lah untuk menyebut subhanallah pun, satu hari tidak ada lah, tidak mampu kami sebutlah. Inilah orang-orang yang telah buat usaha agama padanya, yang telah datang untuk bantu agama mula. Sebab itu apa kekurangan, kemelasan kami, kebodohan kami, keselamatan kami, sama kita sekali. Sebab kekurangan pengetahuan agama dalam diri kami, iman kami lama, amal kami lama ya lah. Sebab itu kami keluar jalanmu, ya Allah. Kami buat walaupun sikit, ya harapan kami, ya Allah, untuk jadi orang yang baik, ya Allah. Untuk baik dalam agamamu, ya Allah. Supaya dapat kasih sayang daripadamu, ya Allah. Supaya kami orang yang kotor, ya Allah. Orang tidak tahu apa-apa, ya Allah. Orang yang jahil, bodoh, ya Allah. Tapi kami keluar jalanmu, ya Allah, semata-mata untuk baik diri kami, ya Allah. Untuk usaha atas kebaikan, walaupun kami tidak baik, ya Allah. Tapi kami yakin, ya Allah. Dengan satu hadismu, ya Allah, di mana satu orang yang telah bunuh 99 orang, ya Allah. Dan dia sudah pernah sampai 100 orang, ya Allah. Tetapi ada orang nasihat dia supaya dia keluar daripada kampung, dia bisa untuk baiki diri, ya lah. Dia belum buat apa amal-amal, tapi dia mati dalam perjalanan, ya lah. Sesungguh dia mati hampir dengan dia buat kejahatan ini. Tapi kataskan niat dia untuk buat baik ialah. Engkau telah kecutkan tanah yang tempat dia buat penjanggat buat dia. Kecutkan tempat dia sendiri. Di mana satu langkah saja dia melebihi yang engkau telah masukkan dia dalam surga ialah. Tapi kami hari-hari untuk buat usaha ini. Buat kasalah pun dalam kedaifan. Kami buat 5 minit, 10 minit. Kami buat talim 5 minit, 10 minit. Kami keluar 3 hari dah sempurna ialah. Tetapi semua termasuk baiki diri kami. Terima ialah. Kau baikilah diri kami. Hanya engkau yang boleh baiki diri kami. Sesuatu ada daya yang Allah Allah kuat. Kau baikilah diri kami lah. Kau baikilah istri-istri kami, keluarga kami. Kau baikilah setiap lelaki dan setiap wanita ialah. Mereka-mereka yang pada keluar di dalam seluruhnya lah. Kau kembalikanlah kami misalnya. Wanita-wanita yang pada keluar. Kau kembalikanlah kami. Ialah supaya istri kami dan istri-istri semua kaskun ialah semasa muat gas. Mereka sibuk dalam di atas tikar semayang mereka. Zikir, doa, tilawat dan sebagainya lah. Ialah tolong ya Allah. Tolonglah kami ialah. Ampunlah dosa. Maafkan ya Allah. Rabbana dalam ampunan ilah mustafirullah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك يا سيدي شلاي دوبو بلا تشكيل ان شاء الله pengurangan jemaah insyaallah 12 hari bulan Oktober nanti ada pengurangan jemaah itu yang ada azam bolehlah untuk atas yang jemaah insyaallah. Dan insyaAllah lah 12 hari bulan rumah ini sedialah sambut ke rumah pertama insyaAllah. Jadi tazkir disambutlah dengan sukarelanya. InsyaAllah.